kecil banget suaranya. Cek cek cek cek cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di Masjid Joglo ini untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyain. Dan di kesempatan yang lalu kita sampai di halaman 79. Malam ini kita masuk ke halaman 80. Seingat saya seperti itu. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, penulis kitab hafizahullahu ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, mengatakan qala, keduanya berkata, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, wal haudhu al-mukarramu bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam haqqun. Wal haudhu, dan telaga itu, al-mukarramu bihi nabiyuna, sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hakun, adalah benar adanya. Jadi Nabi itu benar-benar diberikan oleh Allah satu telaga di arasat yaumil qiyamah, yaitu di mahsyar, sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudhi, telagaku itu, danauku itu, masih ratu syahrin, luasnya itu adalah sejauh perjalanan selama satu bulan. Perjalanan satu bulan. Jauhnya, luasnya. Dengan kendaraan di masa dulu, bukan kendaraan zaman sekarang ya. Kenapa kita bisa memastikan perjalanan satu bulan ini dengan kendaraan dulu? Karena nanti ada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa jarak atau luas telaga Nabi itu, beliau menyebutkan kalau diukur itu dari kota ini menuju ke kota ini. Nanti ada beberapa lokasi kota yang Nabi sebut, menunjukkan bahwa telaga itu luasnya tidak seluas dunia ini. Tapi kalau perjalanan satu bulan itu dengan kendaraan modern, ya lebih luas dari dunia. Benar tidak? Wong antum itu naik pesawat terbang ya, mungkin 2 hari 2 malam itu sudah keliling dunia. dari Klaten terbang terus ngulon terus nanti 2 hari atau mungkin 1 hari 1 malam lebih tekan Klaten meneh. Itu kalau dengan pesawat terbang. Ma'uhu airnya abyadu lebih putih minal laban dibandingkan susu. Ini susunya susu asli ya, bukan susu kental manis. Susu kental manisnya teres kayak. Warihuhu dan wanginya atyabu minal miski, lebih wangi dari minyak misk. Beberapa tahun yang lalu ketika saya daurah di salah satu masjid di dekat sini ya. Waktu itu materi tentang fikih Ramadan kan ada pembahasan tentang misk. Itu ada salah satu peserta yang memberikan hadiah 2 botol misk. Kata peserta ini kalau dioleskan orang kesurupan langsung bisa sadar. 1 botol gede itu. Saya mengucapkan jazakallahu khairan meskipun dalam hati saya tidak percaya kalau itu adalah misk yang asli. Karena minyak misk yang asli itu harganya sangat, sangat, bukan mahal, mihil. Saking mahalnya. Dan wanginya itu wangi sekali banget, teman. Jadi minyak misk itu, dia terbuat dari darah haid. Ada yang kaget nggak? Orang ini sing jundil. Minyak misk itu terbuat dari darah haid. Darah haidnya siapa? Darah haidnya salah satu jenis rusa yang sangat langka. Jadi ada salah satu jenis rusa dan dia itu sangat langka. Dia hidupnya itu di daerah mana saya agak lupa ini. Daerah mana itu? Kayak Mongol-Mongol itu loh. Ya, daerah Tibet apa daerah mana saya agak lupa. Kemudian ada juga di daerah dekat Israel sana. Ini namanya rusa ini namanya Ghazal. Iya. Dan rusa ini sangat cantik sekali. Apa iya? Iya. Sehingga orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka membuat puisi cinta untuk mensifati si fulan itu seperti ini cantiknya seperti cantiknya. Puisi-puisi cinta ini namanya ghazal. Jadi saking cantiknya rusa ini beneran ya. Bukan seperti sing diomongke tanggone awake dhewe Allah wong nek anu apa jenenge gleleng ya iruh wedhus dibengesi wae kepencut. Ini bukan seperti wedhus dibengesi ya. Jadi ghazal ini saking cantiknya dia sampai dijadikan semacam kayak ikon kecantikan gitu. Dan puisi cinta itu disebut dengan apa? Ghazal. Antum pernah lihat sepeda jengki? Mereknya apa? Gazelle. Gambarnya apa mas sepeda jengki Gazelle itu? Kijang toh? Nah itulah dia. Jadi Gazelle itu terambil dari kata ghazal. Dan orang-orang Arab kalau memuji wanita dia akan menggubah syair. Nah syair cinta ini namanya ghazal. Dan ghazal ini diharamkan di dalam agama Islam. Dia memuji kecantikannya, memuji bibirnya, memuji pipinya, memuji alisnya. Ya. Itu dilarang di dalam Islam. Puisi ghazal itu. Nanti kalau saya tidak lupa, saya akan mengeser salah satu foto ghazal. Apa ya ayu tenan toh. Ya, nanti antum cek ya. Hewan tapi cantik. Biasanya kecantikan satu hewan itu ya hanya dipahami oleh si hewan itu sendiri. Ya. Wedhus ayu gitu. Sing iso ngarani ayu sapa? Ya wedhus lanang kuwi. Kalau kita lho kok ngono kok ayu. Nah, ghazal ini dia dari pusarnya itu keluar darah teman-teman sekalian. Keluar darah dalam jangka waktu tertentu. Ya. Dan darah ini dia tidak tertampung. Apa? Tidak jatuh. Tapi dia tertampung di seperti lapisan kulit. Semakin banyak darah yang keluar. Maka semacam ada kayak kantong di perutnya si ghazal ini. Nanti semakin banyak kantong ini semakin besar dia kantong ini kalau dia buat lompat-lompat ini, kantong yang berisi darah yang sudah mengering tadi, dia akan jatuh. Warnanya kehitaman, dia akan jatuh kantong ini. Nah, ketika kantong ini nanti dibelah begini, itu berisi apa? Darah haidnya si rusa yang sudah mengering tadi, menjadi seperti batuan-batuan, sebagiannya menjadi seperti serbuk. Ini wangi sekali. Apa namanya? Darah haidnya si rusa cantik ini. Wangi, dan dia jadikan sebagai bahan dasar pembuatan minyak misk. Jangankan minyak misknya, ghazalnya sendiri itu langka. Apalagi minyak misiknya semakin langka. Oh, tidak setiap ghazal itu ada misiknya. Lapa ya, anek lanang ya kan. Ya? Seperti itu. Dan harganya sangat mihil sekali banget. Saya sendiri belum pernah lihat misknya. Dan dia adalah, makanya sering disebutkan dalam ayat, sering disebutkan dalam hadis, keberadaan apa? Misk ini. Di dalam Al-Quran misalnya disebutkan, khitamuhu misk. Penutupannya adalah wangi. Sehingga dia adalah minyak wangi kualitas nomor papan atas lah gitu. Jari ini nek nganggo kuwi dikumbahi ora ilang wangine. Dikuasoki dikum ya. Itu ora ilang wangine katanya. Jari ini lho yo tau weruh. Nah, rihuhu atyabu minal misk. Wanginya air telaga ini lebih wangi daripada minyak misk. Wa kizanuhu kanujumis samai. Dan cawan atau sloki atau gelas yang ada di telaga ini kanujumis sama, seperti bintang gemintang di langit. Kata para ulama, cangkir yang ada di telaga Nabi yang dipakai untuk minum manusia itu, ya, dipakai untuk minum umat Nabi, pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha an naj'ala min haula. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang diperkenankan untuk meminum air di telaga Nabi. Amin ya rabbal alamin. Gelasnya itu seperti bintang gemintang di langit, kata para ulama, seperti bintang gemintang di langit itu yang sama apanya? Ya jumlahnya, ya keindahannya, sama dengan bintang gemintang di langit. Man syariba, barang siapa meminum minha darinya. Jadi air telaga tadi, fala yadhma'u abadan, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Minum satu teguk air dari telaga Nabi, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Berarti orang yang sudah minum air di telaga tersebut, dia masuk neraka tidak? Tidak. Yang haus hanya ahli neraka. Adapun ahli surga, dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Satu teguk kita minum air di telaga Nabi itu, maka kita tidak akan pernah kehausan sama sekali selama-lamanya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, di dalam kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini yang lain. Ini Syarah Aqidah Ar-Raziyah juga. Ini lebih tebal. Tulisan Syekh Muhammad Musa Al-Nasr hafizahullahu taala. Judulnya Al-Intisar bi syarhi aqidati a'immatil amsar. Wa huwa al-musamma, diberi judul juga Qurratul Ain, Qurratul Ainain bi syarhi aqidatir Raziyain. Ya, penyejuk pandangan kedua, penyejuk dua mata di dalam menjelaskan akidah, akidahnya dua orang Ar-Razi. Kalau kitabnya Syekh Abdul Malik agak tipis. Insya Allah kita khataman nanti. Gue harap beleho peramut dengan aku. Tapi kalau ini nih Arab khataman. Agak lama ya. Nah, di dalam kitab ini yang lebih lengkap ini. Hadis tadi disebutkan dia riwayat Bukhari nomor 6579. 6579. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan saya akan membacakan beberapa nukilan atau keterangan yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr di dalam kitab ini. Ya. Qurratul Ainain Syarah Aqidah, Qurratul Ainain Syarah Aqidah Ar-Raziyain. Kata beliau, "Al-haudu fil lughati majma'ul ma'i." telaga itu menurut bahasa artinya adalah majma'ul ma, kumpulan air atau legoan yang berisi air. Ammal haudul mukarram bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, adapun telaga yang diberikan Allah dalam rangka untuk menghormati atau memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa haudun azim, dia adalah telaga yang sangat besar. Ya, telaga yang teramat sangat besar sekali. Yasubbu fihi mizabani min nahril kautsar, ahaduhuma min zahabin wal akharu min fiddatin. Dibentangkan di telaga ini, telaga Nabi ini, ya, dua pipa besar yang bersumber dari sungai Al-Kautsar. Jadi kalau ada orang menyamakan antara telaga dengan Al-Kautsar, ini keliru. Di antara perbedaannya adalah telaga Nabi ini adanya di mahsyar. Adapun Al-Kautsar, dia adalah sungai yang mengalir di dalam surga. Dari Al-Kautsar ini dibentangkan pipa menuju ke telaga. Jadi telaga Nabi ini sumber dari mana? Dari mata air surga, dari Al-Kautsar. Nah, dua pipa ini salah satunya dari emas. Kemudian yang pipa yang kedua terbuat dari perak. Ya, wa huwa murabba'us syakli, dan bentuknya itu persegi. Kenapa disebut bentuknya persegi? Karena Nabi mengatakan panjangnya dengan lebarnya itu sama. Berarti persegi toh? Persegi apa bujur sangkar? Hah? Persegi. Al-murabba. Asyaddu bayadan minal laban, ya, lebih dahsyat putihnya dibandingkan susu. Wa ahla minal asal, dan lebih lezat, lebih manis dibandingkan madu. Wa atyabu rihan minal misk, dan lebih wangi dari minyak misk. Minum itu tidak akan diabetes, tidak. Berbeda kalau antum suka legi-legi, ya, legen. Martabak ini susunya sungguh kuah. Kejunya sungguh kuah. Cik dikoi coklat gede-gede. Cik dikoi teres. Cik dikoi sirup. Wah. Ya, tinggal hanya menunggu waktu yang tepat dan saat yang pas, ya, kita dijamah oleh diabetes. Mana tadi? Wa abradu minas salji, dan lebih segar dibandingkan salju. Salju itu bahasa Arab. At-salju. Kita menyebutnya apa? Salju. Itu bahasa Arab. Alaihi kizanun kanujumis sama fil jamali wal kathrah. Di atasnya itu ada gelas-gelas seperti bintang gemintang di langit. Seperti bintang di langit, ya, indahnya, ya, banyaknya. Banyaknya gelas seperti banyaknya bintang gemintang di langit. Kita bisa enggak ngitung bintang di langit? Ya. Tidak mungkin. Kayak cecak nguntal cagak. Bisa cecak nguntal cagak? Enggak bisa. Seperti cebol nggayuh wulan. Seperti seorang yang cebol ingin menggapai bulan. Tidak mungkin. Muttasa'un ghayatan, sangat luas. Fa'irduhu syahrun wa tuluhu syahrun, lebarnya itu perjalanan satu bulan dan panjangnya perjalanan satu bulan. Man syariba minhu syarbatan lam yadma' ba'daha abada, barang siapa meminum satu teguk saja maka dia tidak akan pernah haus setelahnya. Walidha yakunu wuruduhu, maka dari itu keberadaan telaga ini qabla nasbil mawazin, sebelum dibentangkannya al-mizan atau timbangan yang kemarin sudah kita bahas. Untuk menimbang, apa yang ditimbang? Ada apa? Apa saja? Satu? Yang ditimbang apa saja? Satu? Amal. Yang dua? Yang kedua apa? catatan amal. Yang ketiga, orangnya. Sebelum mizan itu dibentangkan, ya manusia berbondong-bondong menuju ke telaganya Nabi. Karena saat padang mahsyar itu manusia kehausan semuanya. Ya. Disebut dengan Yaumul Atsyil Akbar. Hari kehausan yang teramat sangat besar. Seluruh makhluk kehausan di waktu itu. Karena matahari didekatkan. Dan tidak ada yang bisa menolong kita. Bahkan para nabi pun tidak bisa menolong. Bahkan para nabi pun tidak mampu menolong. Nabi Muhammad pun tatkala dimintai syafaat, beliau berdoa kepada Allah, bersujud. Memintakan syafaat kepada Allah untuk umatnya yang terpilih. Siapa yang akan diberi syafaat? Syaratnya ada dua. Iznullahi lisyafi', izin dari Allah kepada si pemberi syafaat, yaitu Nabi. Waridallahi anil mashwu'ilah, dan Allah meridai orang yang akan diberi syafaat. Dan Allah hanya meridai orang-orang yang bertauhid. Orang yang tidak memiliki tauhid atau dia bertauhid tapi kemudian berbuat syirik, Allah tidak ridha kepadanya. Berarti Allah ketika tidak ridha kepada seseorang, ya orang tersebut tidak akan. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Maka dakwah ahli sunnah ini mengonsentrasikan dakwahnya kepada tauhid. Dan agar umat Islam menjauhi kesyirikan. Agar kelak mereka bisa diselamatkan. Qabla nasbil mawazin wa qabla al-mururi ala sirat. Sebelum mizan dibentangkan dan sebelum manusia itu lewat di atas titian neraka. Fi arasatil qiyamah. Di bentangan hari kiamat. Yaitu di padang mahsyar. Ketika dunia dan langit digelar dan manusia dikumpulkan menjadi satu. Ya, saat itulah telaga itu ada. Sebelum ditimbang amal-amal manusia dan sebelum manusia melewati itian sirat. Walaqad balagat ahadithuhu haddat tawaturi. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keberadaan al-haut ini telah mencapai derajat mutawatir. Mutawatir itu adalah tingkatan derajat hadis yang paling tinggi. Ya. Jadi satu hadis itu diriwayatkan dalam satu tabaqat, ya, dalam satu generasi, diriwayatkan oleh banyak sekali perawi. Setiap hadis mutawatir itu pasti sahih. Tapi tidak setiap hadis sahih itu mencapai derajat mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu tingkatan hadis yang paling tinggi karena dia diriwayatkan oleh banyak sekali perawi dalam setiap tabaqat, dalam setiap tingkatan. Ya. Sehingga kekuatan hadis ini teramat sangat kuat sekali. Orang yang mengingkarinya itu adalah orang-orang yang jahil atau pengikut hawa nafsu. Hadis mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak sekali perawi sehingga saking banyaknya itu mustahil para perawi ini bersepakat di atas kedustaan. Faqat rawaha min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsar min 50 sahabiyyah. Hadis tentang telaga Nabi ini telah diriwayatkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari 50 sahabat. Berbeda dengan hadis inamal a'malu binniyat. Hadis inamal a'malu binniyat itu dalam tingkatan sahabat itu yang meriwayatkan hanya satu. Siapa? Umar bin Khattab. Hadis inamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis ini dalam tingkatan sahabat hanya ada satu sahabat yang meriwayatkan. Tapi dia hadis sahih, tapi tidak mencapai hadis yang mutawatir. Adapun hadis telaga ini dalam tingkatan sahabat saja ada 50 lebih sahabat Nabi. yang meriwayatkan hadis ini. Apalagi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Tidak ada alasan lagi untuk menolak kesahihan dan kebenaran hadis tentang telaga Nabi. Bahkan keimanan kita terhadap telaga Nabi ini menjadi salah satu fondasi dan pokok penting dalam akidah Islam. Karena memang akidah Ar-Raziyain ini berbicara tentang prinsip-prinsip akidah, tentang pokok-pokok agama yang fundamental. Kerangka-kerangka akidah yang harus diyakini. Lah kalau kerangkanya saja tidak diyakini, maka runtuhlah akidah kita. Jadi setiap muslim, setiap muslimah, tua, muda, anak-anak, laki, wanita, wajib meyakini prinsip-prinsip akidah ini, diantaranya adalah keimanan kita terhadap telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman ankara al-hawdha, maka barang siapa mengingkari dan tidak mengimani telaga ini, fahariyun bihi, maka pantas bagi dia an yuhala bainahu wa baina wurudihi yaumal 'athsyil akbar. Pantaslah dia menjadi orang-orang yang akan dihalangi dari mendatangi telaga tersebut pada hari kehausan yang sangat dahsyat. Hari kehausan yang dialami oleh seluruh makhluk dari awal dunia sampai akhir dunia. Seluruhnya kehausan. Kalau di dunia saja dia tidak mengimani, ya kelak nanti di akhirat dia pantas untuk tidak mendapatkan kesempatan meneguk air dari telaga tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim nomor 2300 disebutkan, yuskhabu fihi mizabani minal jannah. Ya, dibentangkan di telaga tersebut dua pipa dari surga. Man syariba minhu lam yadma', barang siapa meminum dari telaga Nabi dia tidak akan haus. Arduhu mithlu tulihi, lebarnya itu seperti panjangnya. Berarti bentuknya apa tadi? Murabba. Apa tadi? Persegi. Ma baina ammana ila ailah. Ya, lebarnya luasnya itu antara kota Aman menuju Ailah. Aman itu di mana? Yordania. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dari susu, wa ahla minal asal, dan lebih lezat dibandingkan madu. Kemudian oleh Syekh Muhammad Musa Nasr, riwayat ini dikomentari begini. Waqad warada annahu kama baina Ailah wa Sana'a. Dalam riwayat yang lain disebutkan luasnya telaga ini antara Ailah menuju Sana'a. Sana'a itu di Yaman. Wa warada annahu kama baina Aden wa Amman. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan luasnya telaga ini seperti luasnya kota Aden menuju ke Amman. Aden itu salah satu kota di Yaman. Kalau Aman di Yordania. Wa kama baina Sana'a wal Madinah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa luasnya telaga ini antara kota Sana'a sampai kota Madinah. Wa kama bainal Ka'bah wa Baitul Maqdis. Dalam riwayat yang lain disebutkan luasnya telaga ini antara Ka'bah menuju ke Baitul Maqdis, di mana? Di Palestina. Wa kama baina Sana'a wa Busra. Dalam riwayat yang disebutkan luasnya itu antara kota Sana'a menuju Busra, wa ghairu dzalika, dan yang lainnya. Wa laisa fi hadza ta'arudun au iskal. Riwayat-riwayat tidak kontradiksi dan tidak ada benturan sama sekali. Tidak ada kontradiksi dan tidak ada benturan sama sekali. Faqad kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhatibu fi kulli maratin al-qawm bima ya'rifuna min amakin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan beliau mengajak bicara ya satu kaum dengan informasi yang difahami oleh kaum tersebut. Gitu. Jadi telaga itu antara Sana'a dengan kota ini. Nanti pindah tempat lain lagi Nabi menyebutkan telaga itu antara Ka'bah sampai ke Masjid Al-Quds di Palestina. Karena memang kaum yang sana tidak ngerti Sana'a, ngertinya Ka'bah dengan Palestina gitu loh. Untuk memudahkan apa? Pemahaman kaum yang diajak dialog oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada benturan. Gitu. Wah, Nabi ki kok kontradiksi ya? Na'udzubillah min dzalik, Nabi tidak pernah kontradiksi. Nah itu kan mensifatkan telaga katanya dari Son'a menuju Ilah. Yang ini kok dari Aden ke mana? Dari Aden ke Madinah. Yang ini kok dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Kok beda-beda informasinya? Tidak ada kontradiksi karena memang jarak antara kota pandangan Nabi itu sama. Dan Nabi memberikan gambaran ya sesuai dengan pemahaman kaum yang beliau ajak bicara. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad Musa Nasr mengatakan lagi amal kautsar adapun al-kautsar fahuwa an-nahrul ladzi utiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahuwa dakhilul jannah. Adapun Al-Kautsar adalah sungai yang diberikan kepada Nabi, dia adanya di dalam surga. Yamuddul haudhal ladzi yakunu kharijal jannah, yang mana air sungai ini mengalir sampai keluar surga menuju ke mana? Ke telaga ini tadi. Fama'ul kautsar ya'ti min dakhilil jannah. Dan airnya Al-Kautsar ini datangnya dari dalam surga. Dikaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama ana asiru fil jannah, tatkala aku sedang berjalan di dalam surga, idz ana binahrin, tiba-tiba aku melihat sebuah sungai, ha fatahu kibabud durril mujawwaf, ya, yang dikelilingi oleh mutiara yang di Atah. Kultu, aku berkata, ma hadha ya Jibril? Apa ini wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, hadzal kautsarul ladzi a'taka rabbuka. Ini adalah al-kautsar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada engkau. Fa idza tinuhu aw tibuhu miskun adfar. Dan kemudian aku melihat tanah yang ada di al-kautsar itu seperti apa? Wanginya misk. Ini menjadi dalil bahwa Al-Kautsar itu ada di dalam surga. Adapun telaga Nabi itu adanya di mahsyar. Dan disebutkan dalam satu riwayat, nanti ada sekelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendatangi telaga Nabi, tapi mereka diusir. Fa'akulu, Nabi mengatakan, ya Rab ashabi. Wahai Rabbku, mereka adalah sahabatku, mereka adalah teman-temanku. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Dulu ketika engkau hidup di dunia, engkau tahunya mereka adalah para sahabat. Tapi setelah engkau mati, mereka menjadi orang-orang apa? Munafikin. Fi riwayat, dalam satu riwayat yang lain disebutkan, innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim. Sesungguhnya mereka ini yang engkau sangka sahabat ini, setelah engkau meninggal dunia, mereka melakukan kemurtadan. Na'udzubillah min dzalik. Wal murad biha ula'il ashab. Yang dimaksud dengan sahabat ini, ya, yang diusir dari telaga Nabi, alladzina irtaddu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang murtad sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qatalahum Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Kemudian mereka diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Wa yulhaqu bihimul munafiqun. Kemudian hukum mereka, ya, ini juga disematkan bagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu yang menampakkan identitas sebagai seorang muslim tetapi hatinya benci kepada Islam dan benci kepada kaum muslimin, tapi masih ngaku Islam. Tapi ketika syiar-syiar Islam ditegakkan, dia benci, marah. Itu orang-orang munafikin. Nah, orang seperti ini mereka kelak juga akan diusir dari telaga Nabi. Wa kullu man ahdatha fi dinillah, dan setiap orang yang melakukan kebid'ahan di dalam agama Allah, membuat ritual-ritual ibadah baru yang tidak pernah ada di dalam agama Islam, ya, mereka akan diusir dari telaga Nabi dan tidak diperkenankan untuk meminum dari air telaga tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita jangan bermudah-mudahan di dalam masalah urusan apa? Kebid'ahan ini. Wong saya cuma datang tok. Karena kalau enggak datang nanti saya digereneng. Kan rumus dalam kehidupan saya tidak datang sama dengan gereneng. Sehingga saya harus datang supaya tidak digereneng. Toh saya tidak mengikuti ritual kebid'ahannya. Wong aku kur nunggu witang. Saya hanya nyepakin teman-teman. Itu kan ta'awun namanya. Ya, tolong menolong, mensukseskan acara kemungkaran. Tidak boleh. Khawatirnya nanti kita sudah magito-gito. Tahu magito-gito? Ya. Berbondong-bondong, berbinar-binar. Itu telaga Nabi, ayo kita minum. Pas mau di situ diusir kita. Lah kenapa ya Allah, saya itu jamaah kaji teko ya Allah. Kenapa saya diusir? Ternyata meskipun mengikuti pengajian sunnah, ya hadir di pengajian ahli sunnah, tetapi di rumah, di tengah masyarakatnya, dia masih ngombyongi acara-acara kebid'ahan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apa sih definisi bid'ah itu? Sudah sering ana sampaikan. Definisi di antara yang terbaik adalah yang diucapkan oleh Imam Asy-Syatibi. Ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Bid'ah itu adalah ibarat. Satu ibarat an tariqatin fid din, tentang metodologi di dalam agama. Jadi bid'ah itu adanya hanya di dalam urusan agama. Kalau urusan dunia pakai lighting bunder, atau lighting kotak, atau wajik, atau kerucut, seperti contong itu. Boleh nggak? Boleh nggak antum bikin lighting seperti contong? Boleh. Kenapa? Karena itu urusan dunia. Tidak termasuk bid'ah. Tapi bid'ah itu adalah ibaratun an tariqatin fid din. Ibarat tentang metodologi dalam beragama. Metodologi beragama yang bagaimana? Yang mukhtara'ah. Mukhtara'ah itu diada-adakan. Asalnya tidak ada menjadi ada. Asalnya di dalam agama ini enggak ada metodologi ini. Tapi kemudian ditemukan metodologi beragama yang baru. Tudahi syar'iyah. Di mana kebid'ahan ini bentuknya mirip dengan syariat. Mirip dengan syariat, tapi bukan syariat, tapi mirip gitu loh. Mirip dengan emas, tapi bukan emas. Contohnya apa? Kuningan misalnya. Mirip memang. Bentuknya kayak ibadah. Maka banyak orang menyangka itu adalah ibadah, padahal aslinya bukan. Kenapa? Lah karena memang mirip. Terus siapa yang mampu membedakan? Ahli sunnah yang mampu membedakan. Orang-orang senantiasa mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan sunnah itu sebagai syiar kehidupannya. Sunnah memerintahkan, saya ikut. Sunnah melarang, saya berhenti. Orang-orang yang menghormati sunnah, memuliakan sunnah, inilah yang mampu membedakan, oh ini bid'ah, ini sunnah. Adapun orang-orang yang kalau dibacakan hadis Nabi malah marah, apa pengajian kok dolal dalil, dolal dalil. Tapi ini apa? Cerita, getebus, guyon. Bukan begitu. Agama. Ya. Jadi bid'ah itu metodologi dalam beragama. Dan metodologi ini baru. Kemudian bentuknya menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaihal mubalaghatu fi ta'abbudi lillah. Tujuan dari dilaksanakannya bid'ah ini adalah melampaui batas di dalam beribadah kepada Allah. Melampaui batas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi bid'ah. Dan kita dilarang dari melakukannya. Kalau kita melakukannya, maka kelak kita akan termasuk golongan orang-orang yang terusir dari telaga Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bacaan kitab ini bermanfaat bagi saya dan bagi ikhwan sekalian. Dan sisa waktu yang ada, sebagaimana kebiasaan kita yang sudah-sudah ya, kita akan membacakan pertanyaan yang sudah antum tuliskan. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tidak, ya kita tinggalkan. Nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz yang lainnya. Berzikir dalam keadaan tidak suci, hukumnya bagaimana? Tergantung jenis zikirnya. Tergantung jenis apa? Zikirnya. Kalau memang ibadah tersebut disyaratkan harus suci, ya harus suci. Seperti tawaf misalnya. Tawaf itu ada zikirnya enggak? Ada zikirnya. Kalau kita tidak suci, harus diperintahkan untuk berwudu lagi. Tapi kalau zikir pagi dan petang, zikir-zikir kan banyak ya. Itu tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Seperti empat kalimat ya. Nabi mengatakan li'an aqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at 'alaihi syamsu. Aku membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, empat kalimat ini lebih aku cintai daripada seluruh dunia dengan isinya. Ini tidak disyaratkan suci. Sembari naik motor kita bisa membaca itu. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Dikir setelah sholat, tidak disyaratkan. Antum selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu buang angin, boleh enggak lanjut dikir? Boleh. Ya. Tapi kalau dikirnya di dalam sholat, zikir di dalam sholat, bacaan doa di dalam sholat, ya kalau tidak suci ya berarti batal sholatnya, dah harus wudu lagi. Biasanya kalau sedang mengendarai sepeda motor, saya berzikir dan tidak bersuci, tidak wudu. Syukran. Boleh. Seperti tadi saya sampaikan. Benarkah cerita tentang manusia atau ikan duyung memang benar adanya, Ustaz? Saya sudah pernah membuat video pendek. Judulnya Putri Duyung. Coba nanti antum cari kalau ketemu. Kalau tidak ketemu, ya wis sabar saja. Itu video saya buat di Pantai Menganti. Di Kebumen. Berapa tahun ya? Mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu. Tentang Putri Duyung. Dan bukan hanya Putri Duyung ya namanya. Di dalam kitab-kitab para ulama ini disebut. Di dalam kitab-kitab fikih. Disebutkan. Termasuk Al-Imam Ibnu Utsaimin menyebut. Syekh Saleh Fauzan juga menyebut dalam fatwa-fatwa beliau. Kalau kitab-kitab dari ulama-ulama jadul ya, ulama-ulama dulu itu juga lebih banyak lagi penyebutannya. Disebut dengan Adamiyul Bahri. Kadang disebut dengan Insanul Bahri, manusia laut. Bahasa Prancisnya Siren. Bahasa Indonesianya Putri Duyung. Nanti mungkin ada bahasa-bahasa lain. Orang Jawa mungkin nyebutnya Nyiroro Kidul. Syekh Ibnu Utsaimin, kalau enggak Syekh Saleh Al-Fauzan, itu ditanya, wahai Syekh, bolehkah memakan makhluk yang badannya itu ikan, tapi dari perut ke atas itu manusia? Rambutnya panjang, terkadang wajahnya cantik. Dia bisa tertawa terkekeh-kekeh, tapi tidak bisa ngomong. Apakah boleh dimakan makhluk ini? Dia hidupnya di laut. Kata Syekh menjawab dengan hadis Nabi. Nabi bersabda tentang laut, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Seluruh makhluk laut secara umum. Hewan yang hidup di laut itu halal dimakan. Dan tidak harus disembelih. Karena bangkai. Jadi kalau ketemu putri duyung, dirica-rica boleh. Apa mau dibikin kebuli duyung misalnya. Atau sate duyung. Hek, loh kok hek. Wong itu halal kok hek. Tapi ya memang ada sesuatu yang halal itu, Nabi pun juga hek. Contohnya apa? Dop. Dop itu seperti kadal yang hidupnya di gurun. Bukan biawak, beda ya. Bukan nyambek, beda. Itu halal. Tapi Nabi tidak mau memakannya. Karena apa? Karena jijik ya, karena hek. Kalau Kalau menurut Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin sendiri, putri duyung itu memang dulu ada. Tapi kemudian inqaradah, sudah menjadi punah. Dan keberadaan duyung ini disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama kita. Keberadaannya disebutkan, kemudian ciri fisiknya disebutkan, kemudian kejadian-kejadian yang pernah ada disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama kita. Bahkan disebutkan dalam satu referensi itu sebagian nelayan pergi dapat itu malah dinikahi sama dia. Ada cerita seperti itu. Tapi kata Al-Imam Ibnu Utsaimin dia sudah punah. Dan kata para ulama kita juga kehidupan di dasar samudra itu penuh dengan misteri. Coba antum bayangkan, dunia ini antara daratannya dengan lautannya luas mana? Luas lautannya. Sehingga masih banyak misteri di tengah laut itu yang belum terpecahkan. Belum banyak diketahui oleh manusia. Kata para ulama, tidak ada satu makhluk di bumi, di daratan, kecuali ada padanannya di lautan. Ada kuda, di laut ada kuda laut. Ada anjing, di laut ada anjing laut. Ada rumput, di laut juga ada rumput laut. Yang makhluk yang asli ya, kalau gawean, apa jenenge? Yang sudah kreasi manusia yang enggak ada. Kalau buku masuk ada buku laut. Lah iki piye to? Pikirmu kok ngono lho. Buku itu bukan hewan, bukan tanaman. Dia produk bikinan manusia. Takon ya kena ning aja weng ngono lho. Benarkah cerita tentang manusia ikan sudah tadi? Di perusahaan tempat saya bekerja ada vendor. Vendor itu apa? Yang menawarkan barang melalui perantara saya. Lalu perusahaan membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati. Kemudian vendor memberikan potongan harga dan potongan harga tersebut diberikan kepada saya sebagai komisi. Bagaimana hukum tersebut? Boleh kalau antum sudah minta izin ke perusahaan. Antum ora tuku. Sing tuku kan perusahaan. Dan itu diskon untuk perusahaan. Bukan milik antum. Antum harus minta izin. Kalau diizinkan boleh, kalau enggak jangan. Dalam acara nadhar, siapa yang boleh menemani anak wanita? Mahramnya no. Apa yang boleh dilihat oleh laki-laki yang nadhar? Yaitu, wanita itu. Yang akan antum nikahi itu. Itu boleh dilihat itu. Maksud antum harus nonton boe kan jarang mungkin. Ya fokus ke wanita yang akan antum nikahi. Dan teman antum yang nganter itu dia enggak boleh ngelihat. Ini horornya gitu loh. Ustadz nganter ikhwan nikah. Yang mau nikah tuh ikhwannya ini. Ketika nadhar ki ustadznya orang metu. Gitu. Setelah ditanya, akhwatnya ini enggak lanjut sama si ikhwan, maunya sama si ustadznya itu. Apa itu kejadian? Ada kejadian seperti itu. Apa ora remuk? Jadi kalau antum diajak nganter teman antum nador, ya sebelum si akhwat ini keluar, ini yang nganter ini tolong keluar dulu. Gue ndak malah salah sasaran kayak gitu. Ya, sing arep nikah iki bukan iki. Ustadznya tuh udah punya istri. Saya nggak apa-apa jadi yang kedua asal sama yang itu. Dan itu pernah. Jadi antum nek ngejak teman sing nganter ya. Usahakan jangan lebih ganteng dari antum ya. Nanti enggak malah antum tuno, tahu tuno. Menyesal di belakang ya, rugi. Gitu. Dan para ulama mengatakan yang boleh dilihat itu ya wajah dengan telapak tangannya dan tidak boleh lebih. Yang boleh dilihat. Menurut pendapat yang rajih, yang lebih kuat. Jadi kalau biasanya si wanita ini pakai cadar, boleh kita meminta untuk melepas cadar. Tapi yang nganter tadi keluar dulu ya. Seperti itu. Dan jangan malu. Kalau dia tidak buka, diminta saja. Saya ingin melihat wajahnya. Ada juga teman saya nikah. Si akhwatnya ini enggak buka cadar. Teman saya bilang, saya kok nador kok tidak dibuka cadarnya, kata si akhwatnya, Saya enggak usah buka cadar, saya sudah menerima antum apa adanya dan saya enggak usah melihat antum katanya. Pokoknya saya sudah mau sama antum. Saya enggak usah melihat antum dan antum juga enggak usah melihat saya sudah menerima antum katanya. Tapi teman saya ini nekat, tapi saya pengen lihat gitu. Akhirnya dilepas. Kata teman saya, "Wah, kok ayu? Ya wis saya lanjut gitu katanya." Dan sampai sekarang anaknya udah 6 kalau enggak salah. Jadi kalau tidak buka cadar, kita boleh meminta untuk buka cadar. Gitu. Kalau antum gimana? Kalau saya pas nador itu malah nggak ngelihat. Nggak ngelihat wajahnya karena dia pakai cadar. Sampai waktunya habis, dia nggak buka cadar. Jadi saya mulai. Saya tanya ibu saya, pripun mak? Ya, nek aku ngono, aku setuju. Ane jenengan setuju, kula nggih setuju. Padahal posisinya belum melihat wajahnya. Tapi saya sudah oke gitu. Sudah setuju saja. Bagi nek simbok oke, saya derek oke lah. Insya Allah barokah. Dan sekarang anak saya 4. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya riba? Haram riba itu. Dengan kesepakatan para ulama. Riba haram. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli. Dan Allah mengharamkan riba. Bahkan tantangannya dahsyat. Ya. Orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba, umumkanlah tantangan perang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang pemakan harta riba itu ditantang sama Allah dan Rasulnya. Piye le arep menang. Perang mungsuhi Allah dan Rasulnya. Dulu waktu kita kecil itu hanya jadi anekdot saja. Kuwi nakal tak kandhake bapakku lho, kuwi tak kandhake Pak RT lho, kuwi tak kandhake ustaz, kuwi tak kandhake Allah. Ya sudah kalah kalau kandhake Allah gitu. Ning saya batin, lehmu arep ngandhake Allah piye carane gitu. Nah, orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba, mereka sedang menantang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan dosa riba yang paling kecil. Dosa riba yang paling kecil itu lebih dahsyat daripada dosa anak yang menzinai ibunya. Itu isinya Al-Quran hadis semua. Diterima alhamdulillah, tidak ya tanggung jawab masing-masing nanti di hari akhir. Saya tidak akan memaksa kok antum. Antum kudu meninggalkan riba. Nek ora aku ora gelem seduluran karo kowe. Enggak. Tugas dan kewajiban seorang da'i ilallah membacakan dalil. Diterima alhamdulillah, tidak ya. Tidak apa-apa, tanggung jawab masing-masing. Sah atau tidak ya Ustaz saat sujud dahinya tertutup oleh rambut? Sah. Sah. Makanya orang sah nyilak-nyilak kayak gue ya. Anggir harap sujud. Rambutmu gue ya jodoh kipat-kipat. Sholat kok oleh kayak jamet ya, gagal metal. Terus gimana kan rambut saya panjang, mulo nganggo kopiah kan gitu. Ini ki tutup kepala. Modelnya bagaimana? Bebas. Yang penting tidak menyerupai orang kafir. Bebas. Arep nganggo blangkon ya boleh. Gaya apa? Bebas. Gaya Jogja boleh, gaya Solo boleh. Ya. Kayak senopaten boleh. Banyak. Blangkon itu juga macam-macam modelnya. Sing ning mondolane ada, yang enggak ada mondolane ya kena. Kalau mau pakai sorban, boleh. Sorban ala-ala Abu Dhabi, boleh. Ala-ala Yaman, boleh. Ya, yang segitiga ditaruh di sini. Diubetnya ke kanan. Diubetnya ke kiri. Disisakan ekor. Dan itu yang dilakukan Nabi ya. Imamah namanya. Surban yang disisakan ekor kira-kira ya satu jengkal. Saya kan kadang-kadang pakai itu. Tapi kan tidak harus begitu. Yang penting penutup kepala sebagai identitas kita sebagai orang Islam. Dan tidak pernah didapatkan satu riwayat Nabi keluar dari rumah dalam keadaan tidak menggunakan penutup kepala. Tidak ada riwayatnya. Itu kata Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Bahkan di zaman Umar Ibnul Khattab, ya, Kalau ada laki-laki keluar rumah itu jalan atau ngapain ke pasar, dia nggak pakai penutup kepala, di masa Umar itu hampir bisa dipastikan dia orang kafir. Jadi antum mau pakai songkok hitam boleh. Yang begini model kulit macan, asal tidak mengundang perhatian orang, ya itu. Tapi aja dikai ndase luak ning ngene. Ada ta itu? Topinya siapa ya? Conan apa siapa itu? Jadi dari kulit luak disisakan kepalanya. Jadi ndase luak meringis ning ngene. Itu enggak boleh itu. Tutup kepala yang biasa dipakai oleh kaum muslimin. Ya. Boleh dipakai itu. Sehingga ketika sujud rambut antum yang panjang itu tidak menutupi jidat. Intinya naik. Seperti itu. Gondrong boleh apa tidak? Boleh. Nabi itu rambutnya terkadang sampai di ujung telinga. Terkadang sampai di pundak. Ujungnya rambut itu sampai jatuh di pundak. Sebatas itu. Yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam kitab apa namanya? Syama'il Muhammadiyah. Dan rambut gondrong ini bukan merupakan sunnah. Makanya antum lihat para ulama ahli sunnah jarang sekali atau hampir tidak ada yang gondrong. Karena rambut gondrong ini memang bukan sunnah ta'abudiyah. Nabi menggondrong rambutnya karena memang mayoritas masyarakat di masa beliau hidup itu rambutnya gondrong. Gitu. Dan Nabi mengikuti adat yang ada di masyarakat beliau kala itu. Ini kata para ulama ahli sunnah. Imam Ibnu Hazm dan para imam yang lainnya. Bahwa memanjangkan rambut ini bukan merupakan sunnah. Ta'abudiyah. Karena banyak yang memahami, oh gondrong itu sunnah. Jadi kita, ayo kita menggondrong rambut. Kalau rambut gondrong bukan sunnah, pertanyaannya boleh enggak menggondrong rambut? Jawabnya boleh. Dalam kondisi masyarakat itu tidak memandang orang gondrong itu sebagai ciri dan karakter orang-orang fasik. Ketika satu masyarakat menganggap orang apa namanya? Gondrong itu identik dengan orang-orang berandal, identik dengan orang-orang fasik, maka ketika itulah kita tidak boleh gondrong. Dan hukum rambut kepala ini berbeda dengan jenggot. Kalau jenggot ini sunnah ta'abudiyah. Karena Nabi memerintahkan itu. Zazzus syawariba wa'ful liha. Potonglah kumis dan panjangkanlah jenggot. Tapi untuk rambut Nabi enggak memerintahkan. Dia hanya apa namanya adat kebiasaan bangsa Arab di kala itu. Dan Nabi mengikuti adat itu. Jadi harus dibedakan loh. Podo-podo rambutnya hukum syariatnya beda. Gitu ya. Nah, tapi ada syarat lain kalau antum menggondrongkan rambut, rambut ini harus dimuliakan. Tidak boleh dibikin awut-awutan kayak berandong. Tidak boleh. Harus disisir rapi dan tidak boleh awut-awutan. Gitu. Dan jangan sampai kupat kapitnya Arab sholat. Dan di antara pemuliaan rambut adalah dengan menggunakan imamah atau kopiah supaya tidak nutupi apa namanya muka kita. Gitu. Disilake terus dianggo kopi. Apa kopiah kok kopi? Atau peci atau kuplo atau yang lainnya. Dan dirawat ya. Jangan wong Islam kok kesane kok awut-awutan rewu-rewu gitu. Wah, kita kan kelompok rewu-rewu. Tidak boleh itu. Harus rapi. Jenggot pun juga begitu. Tidak boleh jenggotnya itu kok berbagai penjuru. Mau dingenekke ngono wis rapi kok jenggotnya. Bener enggak? Sekedar dibeginikan saja sudah. Ngono kok tahu-tahu tanda karu-karuan. Ya. Itu hukum syariat berkaitan dengan menggondrong rambut. Bagaimana jika saat sujud jidat kita ketutup rambut atau ketutup peci atau ketutup surban, itu juga boleh. Karena ada satu riwayat, para sahabat itu mengeluhkan panasnya pasir ketika sholat, maka Nabi memberikan rukhsah, boleh untuk membentangkan ujung surban atau membentangkan ujung baju, lalu para sahabat sujud di atas kain surban dan di atas kain jubah mereka. Boleh. Sujud di atas sajadah, boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu orang-orang Syiah dan sebagian orang yang aneh pendapat mereka, nyeleneh. Ada satu kelompok di daerah Sidoarjo sana yang mereka melarang menggunakan karpet, babut, tikar. Dan mereka melarang sholat menggunakan apa? Bertelanjang kaki. Jadi sholatnya nganggu sendal terus. Sholat pakai sendal itu sunnah. Tapi kalau enggak pakai sendal itu juga boleh. Maka sesekali kita mengamalkan sunnah, sesekali antum sholatlah pakai sendal. Berdasarkan hadis Nabi, sallu ala ni'alikum fa'inal yahuda la yusalluna ala ni'alihim. Sholatlah kalian pakai alas kaki kalian, karena orang Yahudi tidak pernah mau sholat menggunakan alas kaki. Jadi orang Yahudi itu kalau sembahyang itu mesti nyeker terus. Nah kita kaum muslimin diperintahkan untuk sesekali pakai alas kaki. Kapan? Ketika sholat hari raya misalnya, nganggu sendal atau sepatu. Ketika hiking di gunung, ketika piknik di hutan, di kebun binatang, sholatlah pakai sendal, itu sunnah. Tapi yang melarang harus pakai sendal terus, keliru. Sujudnya harus ke tanah, jidat tidak boleh terhalangi, itu juga keliru. Dia hanya mengambil satu hadis dan meninggalkan hadis yang lainnya. Adapun ahli sunnah, di antara metode pendalilan mereka adalah mengumpulkan seluruh jalur hadis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya mengucapkan shadaqallahul azim setelah membaca Quran? Saya tidak mengetahui ada dalilnya berkenaan dengan hal ini. Ya, tanpa kita mengucapkan Allah maha benar dengan segala firman-Nya pun kita percaya. Seluruh Al-Quran itu semuanya kebenaran. La ya'tihil batilu min baini yadaihi wa la min khalfih. Tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran dari arah depan ataupun dari arah belakang. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Seandainya Al-Quran itu datangnya bukan dari Allah, mesti kalian akan mendapatkan kontradiksi dan benturan yang banyak. Kenyataannya tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Jadi kita meyakini itu. Ya. Dan adapun dalil Nabi setiap kali baca mengucapkan shadaqallahul azim, saya belum pernah mendapati hadisnya. Wallahu ta'ala. Mohon izin tanya, bab pernikahan apakah benar dalam penyelenggaraan walimahan di tempat mempelai wanita yang menanggung biaya adalah mempelai laki-laki syukran? Ya tergantung anu. Tergantung kesepakatan saja, tergantung uruf di masyarakat seperti apa. Ya, tapi bagusnya itu ya laki-laki wong. Ya. Kalaupun nanti sudah ditanggung sama keluarga mempelai wanita dengan sukarela, ya seenggaknya yang laki-laki ya urunan. Itu setahu saya uruf kebiasaan di tempat kita seperti itu. Ya. Nek mahar ya harus laki-laki. Masuk antum menikahi wanita sing bayar mahar malah sing wedok lah kuwi sudah keliru kalau seperti itu. Yang memberikan mas kawin itu laki-laki. Dan hukum asalnya laki-laki yang menyelenggarakan walimah ya. Adapun jika keluarga wanita itu dengan sukarela ingin menanggung atau membantu atau justru menanggung semua jika sama-sama ridhonya, ya insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala. Dikala kita menjenguk orang sakit, bolehkah salah seorang memimpin doa dengan diaminkan oleh orang lain? Sesekali boleh itu dilakukan. Ya. Doa berjamaah itu dalam kondisi yang tidak pakem harus itu, maka boleh. Adapun doa berjamaah yang dilakukan terus-menerus, ya, itu lama-lama bisa menjadi kebid'ahan. Seperti doa berjamaah yang terus-menerus dilakukan setiap kali selesai sholat. Ataupun dalam kesempatan yang umum, ya, kesempatan yang biasa. Bahkan saat pengajian ini, mari kita doakan semoga kaum muslimin di sana yang sedang tertimpa musibah, semoga mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala melimpah dari Allah. Amin. Para jamaah mengaminkan. Semoga kita semua termasuk dalam kelompok orang-orang ahli surga. Amin. Boleh. Yang seperti itu sesekali. Tapi kalau terus-terusan dilakukan, ya khawatirnya menjadi sebuah kebid'ahan. Doa apakah yang dipanjatkan ketika kita menguburkan jenazah? Yang ketika meletakkan itu doanya bismillahi wa ala millati rasulillah. Tatkala antum meletakkan mayit itu, memasukkan jenazah ke dalam liang kubur, kita membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Dan tidak diadzankan, adzan ini guwang urip. Mari kita sholat. Mari kita sholat. Yit, mayit. Masa gitu. Tangi para mayit. Ya, tidak ada syariat adhan ketika menguburkan jenazah. Jadi, adhan itu untuk orang yang hidup. Ya, dan doa memasukkan mayat. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Wallahu ta'ala alam. Apabila kita masuk ke dalam masjid dan kita temui ada 3 jamaah yang melakukan sholat. 3 jamaah, bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah memilih salah satu jamaah atau bagaimana? Jika masjid itu masjid, ya, bukan masjid yang terletak di pinggir jalan, ya, dan bukan masjid yang biasa digunakan untuk ampiran, ya, tidak boleh dilakukan jamaah kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau masjid itu memang di pinggir jalan, ya, tafadhol antum ikut salah satu dari jamaah-jamaah tersebut. Ya. Dan bagusnya kalau antum masuk ke masjid sudah ada jamaah, jangan malah antum bikin jamaah lagi. Ah, saya bikin jamaah yang keempat. Ah, gitu. Jangan begitu. Kalau masih ada jamaah ikut, jangan bikin lagi. Dan itu boleh ketika masjid itu memang di pinggir jalan dan sering dijadikan ampiran para musafir yang melakukan sholat di situ. Wallahu a'lam. Ada satu buku yang lumayan tebal tulisan Syekh Masyhur Hasan Al-Salman berkaitan dengan masalah ini. Berapa rakaat yang harus dilaksanakan seorang wanita pada waktu zuhur di hari Jumat? 4, no, dia kan tidak Jumatan. 2 atau 4 rakaat. 4. Wanita yang tidak Jumatan dia sholat 4. Kalau dia ikut hadir Jumatan di masjid boleh enggak? Boleh, kalau memang aman dari fitnah dan ada tempat khusus untuk wanita. Misalnya para wanita di lantai atas, ya boleh. Kalau sudah Jumatan ya enggak usah sholat zuhur. Tapi kalau dia tidak Jumatan, maka dia sholat 4 rakaat. Itu yang difatwakan para ulama kita. Jika jasad orang yang meninggal karena kecelakaan setengah hancur, apakah perlu dikumpulkan menjadi satu sebelum dikubur? Iya, dikumpulkan. Oh, masuk ora. Oh, kayak sikile kayak mencelat kayak surah sahwe lah. Jangan. Dikumpulkan jadi satu. Ada teman saya meninggal dunia waktu saya masih mondok dulu. Jadi malam hari dia traweh di samping saya. Malam hari traweh samping saya. Kemudian pagi hari sekitaran jam 9 ya. Ketika saya sedang hafalan nunggu jatah setoran. Itu telepon pondok berbunyi. Ya, karena ustaz sedang nyemak hafalan, saya yang angkat teleponnya. Di ujung telepon sana itu terdengar suara tangisan. Saya kan bengong, ada apa ini? Dari siapa, ada apa? Dia memberitahu bahwa teman saya tersebut meninggal dunia karena kecelakaan. Dia mau nyalip mobil. Mau nyalip becak. Dia kan bawa apa? Bahan bakar itu. Dia mau nyalip becak, motornya nyenggol becak. Terus menggok-menggok itu, tidak terkendali. Ya, dari depan ada truk yang kencang, mobil kencang. Kemudian ketabrak dia dan kepalanya pecah. Rahimahullahu ta'ala. Nah, saya ngasih tahu ustaz, saya sama ustaz beberapa ikhwan langsung meluncur ke rumah sakit ke kamar jenazah. Saya nunggu di luar. Ada teman saya yang lain masuk itu keluar langsung lemes dia. Gak bisa ngomong, langsung diprok lemes gini. Melihat kondisi jenazah yang hancur. Kemudian ada satu namanya Pak Said, saya masih ingat ya. Dan beliau masih hidup sampai sekarang, hafizahullah. Beliau yang memandikan jenazah. Pak Said mandikan, oh enggak, yang mandikan. Keluar lagi. Ustaz, ini Pak saya mandikan kan ketika kena air itu, ya apa namanya, otaknya itu kan keluar ya. Otaknya ini biarkan mengalir saja apa ditampung terus nanti dibungkus dijadikan di dalam kain kafannya. Kata Ustaz. Ustaz saya, alumni Madinah, mudir pondok waktu itu, ya kalau memungkinkan dikumpulkan Pak Said, dikumpulkan, lalu dibungkus pakai secarik kain, nanti ditaruh jadi satu dengan jasadnya di dalam kafan tersebut, di dalam, kalau bahasa kita, di dalam pocongannya. Gitu. Kalau ada tangan, ya dikumpulkan ya. Kalau memang orangnya meninggal dunia. Kalau orangnya masih hidup, potongan tangannya gimana? Ya dikuburkan biasa. Ya, seperti antum khitan itu potongannya dikuburkan biasa. Pernah ditanya, di daerah Bundelan itu ada kecelakaan ya. kecelakaan rombongan manten, tangannya ini lepas ini. Tangannya lepas karena korban banyak ya, sudah dibawa ke rumah sakit, tangannya ini gemeletak di pinggir jalan gitu. Ada ikhwan tanya, "Ustaz, ini gimana ada tangan ini? Dia harus dimandikan, dikafani, disolati atau bagaimana?" "Tidak, Mas," saya bilang gitu. "Langsung dikubur biasa. Enggak usah dikafani, enggak usah didusi, enggak usah disolati juga." Ya cah khitanan itu juga ketokane kuwi ora usah dikafani, disolati enggak perlu karena dia potongan tubuh ya. Gitu. Seperti orang diamputasi misalnya potong. Ya ada beberapa dua orang ikhwan tanya, "Keluarga saya diamputasi, tangannya ini perlakuannya gimana?" "Dikubur biasa." Ya. Tidak usah dimandikan, dikafani dan disolati. Karena dia tidak ada apanya? Ruhnya. Itu kalau masih hidup orangnya, potongannya dikubur biasa. Wallahu ta'ala alam. Apakah Syiah sudah tergolong kafir dan sampai derajat musyrik secara umum? Iya ya. Dengan akidah-akidah Syiah yang akidah mereka banyak sekali. Yang mengandung syirkul akbar. Ucapan-ucapan mereka yang kufur akbar ya. Minta tolong, minta syafaat kepada manusia yang dia bukan Tuhan dan bukan pula Nabi. Dan bahkan ada pendeta Syiah, nanti tak kirim insya Allah videonya. Dia mengatakan, "Ali ibn Abi Thalib, Rabbuna yaumal qiyamah." Ali bin Abi Thalib adalah Rabb kita nanti pada hari kiamat. Adalah Tuhan kita nanti pada hari kiamat. Mungkin dia kepleset, ora, diulang-ulang. Uakidu, saya tegaskan sekali lagi, Ali ibn Abi Thalib, Rabbuna yaumal qiyamah. Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan kita pada hari kiamat. Basar Asad itu sampai membuat baliho la ilaha illa basar. Tidak ada ilah kecuali basar. Dan mereka memaksa rakyatnya untuk apa? Sujud kepada fotonya Basar Asad. Apa kafir ngono kuwi? Kalau saya tidak ada keraguan sama sekali. Itu adalah kekufuran, kufur akbar yang qulu anil millah, yang memindahkan seseorang dari agama. Adapun beberapa oknum saudara kita sebagian kaum muslimin yang termakan syubhat Syiah, termakan sebagian syubhat Syiah, lah itu dirinci akidah dia seperti apa? Karena tidak sama antara satu dengan orang yang lainnya, tidak sama. Jadi tatkala antum ada pemuda, "Oh, saya penganut Syiah." Mungkin dia enggak ngerti Syiah itu apa. Ngertinya Syiah itu orang yang mencintai keluarga Nabi. Lah ahli sunnah itu cinta keluarga Nabi. Gitu ya. Jadi pemahaman seseorang terhadap Syiah terkadang tidak utuh. Sehingga tidak boleh serta-merta dipukul rata. Semua orang yang ngaku Syiah itu adalah kafir. Tidak bisa seperti itu. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.